ku cinta. Seberapa kosong dua ngana-ngana hati, sudah jauh pura-pura sayang. Sibuk nge-baking sendiri, so jarang bolo kita. For apa lagi sayang? So miring bak kosong dua, ngana-ngana sayang. Sudah jauh mau batang begini, biar jauh kita sendiri. Kita tuh